Jihan Audi Cupalaba. Okelah kalau begitu, untuk teman-teman artis dipersilakan berdiri semuanya. suasananya agak rame. Mohon izin kepada jajaran tim keamanan, Bapak Kabak Op. Terima kasih.